Hari ke hari, kehidupan Malin Kondang tidak juga berubah. Ada terngiang terbesit di dalam hatinya untuk pergi merantau ke Tanah Subarang. Sore, hiruk pikuk kegiatan di rumah Malin berjalan dengan seperti kala mana biasanya. Malin, oi nak, kinyak lu. Kopeng kayunan di muka tu cik len, labi kayun dek ah. Dek eh, kok mau dekoy dan tari, ya dak tolo dan dek. Dek, kalau sudah kayu dek ha? Nah, iyalah. Dek, kok pai mantau dan mbak punya? Dak kan iyo pai mantau deh Malin. Dak sawang doang nampai mantau deh lagu iwakku deh. Ujung-ujung mbak punya. Bali aja nampak dendeknya. Nah, dak dongkos bakiem lalai. Kasudan mana aki aja nya. Pada mantau ang, encak ang takia gua tama mama ang tan. Kini uang dak do nak kira. Dek, mana kian dek? Dek nak si boleh pemantau nyin dek. Dek nak buba nasi kita dek. Ko iyo dek ke mana kia ko bawa mama dek bisua. Setidak eh, dek lah do pengalaman dek. Dek emyang, bapi kiunya lah ang lu. Dak semua anak kau nak dan nak ya. Dan lah boleh pengenau dan dek. Dan nak iyo pejinya. Yolah Lin. Dek yolah. Kok iyo kau hati ang lah nak ampikinnya. Dak ampikin mbak puan dek angko deh. Sama sapuan dek tinggal di malai. Olun setahun ku apa ang kau meninggonan dek. Kini ang lo kau meninggon dek lai. Bapi kiu lah ang nek Lin. Oh lambon dek, bari lambon izin dek, nak berubah nasib ko. Ko kamu deko lah kamu berubah nasib kita dek. Yolah nak, kok yotunan menurut ambo tu apailah, ande izin, pinge, ang jujur. Jan tinggal sembayang, pandai-pandai menjago diri nak, pemua juang, pandai juang. Nak sayang uang kawak nak. Ko nak bok lapitiko.